بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. Berdoa kepada Allah kembali berkumpul bersama-sama secara virtual dalam program kita pembacaan kita supaya berkhayat ya insya Allah, dan juga selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan akan kita berkumpul dari dunia kemahat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita juga, dan kita juga selalu berdoa kita selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darain amin ya rabbal alamin. غسل وللشركة خمس شرائط، أن يكون أي شركة أشد شركة، وللشركة أي وللشركة خمس شرائط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفق في الجنس والنوعين، وأن يختلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. كتا شيخ أبي شجاع رحمه الله تعالى فصل فصل إني من بحث تنتان شركة أي شركة itu kooperasi, maksudnya berkongsi orang yang punya dua harta yang sama kemudian dikumpulkan lalu setelah dikumpulkan atau disatukan dia bentuk usaha bersama. Contohnya ya sederhananya saya punya anak, anak saya bersama dengan sama teman saya namanya Muhammad, maka saya dan Muhammad mungkin bilang banget tanah kita kan di sana. Nah itu kita saksikan aja lah, kita bikin hotel, kita bikin ruko, kita bikin kontrakan kan begitu. Saya kan tanahnya 100 meter sampean 200 meter sampean 2/3 1/3 itu untungannya sekian, kerugiannya sesuai dengan kebagian di atas kita, itu namanya syirka. Ini dua harta yang sama, jadi harus sama. Karena kalau nggak sama, nggak disebut syirkah. Jadi harus sama. Wali syarikati khamsu syara'ita, dan syarikat. Syaratnya ada lima. Ayyakuna ala madhin minad darahimi wa jananiri. Haruslah syirkah itu yang pertama, ayyakuna ala madhin. Syirkahnya atau kongsinya atau kooperasinya terjadi ala nabun minat barahimi wadana ini terjadi pada nabun nadin, itu artinya uang cash. Nadin itu maksudnya uang cash, terjadi pada uang cash atau harta yang senilai dengan dirham dan juga dinar. Tapi nabun itu artinya cash. Maksudnya itu ya uang pada harta yang senilai dengan dirham wa dinar. Wa yattafiqa fil jinsi, dan jenisnya adalah sama. Fil jinsi wa nau'i, jenisnya juga sama. Al jins alat tukar, nau'nya dinar atau dirham. Jadi kalau orang punya dinar, orang punya dirham, dan itu yang dia harus sama-sama dinarnya, harus sama-sama dirhamnya. Nanti dijelaskan syaratnya satu persatu. Wa ayyakh liqal mali wa ayyakh liqal malain, kemudian hartanya artinya di mix, maka kalau dia harganya bukan yang sama, maka kan susah dicari. وأيأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف أيأذن setiap salah seorang di antara orang yang bersyarikah atau bersyirkah berkata tersebut ya'zan memberikan izin kullu wahidin minhuma salah satu kedua daripada salah satu dari keduanya bukan salah satu setiap orang dari keduanya memberikan izin sahih tersebut kepada orang lain untuk melakukan transaksi terhadap harta yang sudah ayyakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadri al-malaini kemudian keuntungannya dan juga kerugiannya ala qadri al-malaini disesuaikan dengan kadar kedua harta atau kedua milik daripada kedua orang yang bersyirkah karena tadi anaknya sama-sama disatukan kemudian permisal maka beban biaya seperti kerugian mainnya itu juga sama sebagainya 2/3 1/3 asyirkatu fil lughati syirkah itu secara bahasa al-ikhtilaf yaitu campur pergabungan mixing. Wa fi syar'i dan secara syarak, makna secara syarak daripada apa namanya syirkah ibaratun an thubutil haqqi fi syai'il wahidi li syakhsaini wa sa'idan ala jihati syuru' ibarah yakni syirkah itu adalah ibarat an thubutil haqqi daripada ketetapan hak syai'il wahidi daripada satu harta di syakhsa ini untuk dua orang sesuaid dan atau lebih ala jihati syuyur dengan tata cara pembagian yang tidak menentu maksudnya tidak menentu itu buat dari kita jadi penentu ala jihati syuyur itu tidak tertentu bahwa bulan itu dari meter ini ke meter ini jadi kalau dicampur udah nggak ada jatah meteran ini satu meteran ya. Di atasnya ya saya tuh dari komisi ini cuma 30% saya dari komisi ini itu namanya dihapus dulu jadi tidak ditetapkan itemnya tapi kadarnya jelas itu namanya ala dihapus dulu bisa saja syirka ini terjadi karena kita punya harta dan hartanya sama ayo kita kasih lu punya tanah, gue juga punya tanah karena kita di sampingan, kita bisa dari makan atau memang dapat warisan segitu gebrak dia adalah anak keturunan itu lalu dapat warisan dari orang tuanya tanah maka itu tanah itu tidak dibagikan per sekian ditentukan tapi ala jihati syuyuk ya pokoknya jatah gue disini kan 2/5 lu 1/5 ya kita satuin tidak sakit, tidak kita bangun mereka. Itu kan kongsinya, itu syirka. Jadi bisa syirka itu mendapatnya secara begitu, musyahad, atau bisa jadi kita punya dulu, kemudian kita sakitkan. Itu namanya syirka. Pada intinya syirka itu adalah ketetapan hak untuk satu harta, ketetapan hak pada satu harta untuk dua orang atau lebih. Ala jihati syuyuk dengan konsep syuyuk. Pembagiannya tidak ditentukan dari bulan itu pertama. Nah, jadi semuanya itu punya dia, cuman saya itu punya itu 30%. Nah, 50%. Jadi seperti itu. Ahlan sahlan. Kesulitan ini mic-nya enggak nyala nih. Jadi ada kurang kedengaran. Maksudnya kurang jelas gitu. Kalau nanti ini juga sekaligus informasi bahwa yang harus terlibat karena memang ada urusan kayaknya ada urusan memang harus diurus dan itu memakan waktu dengan kendalanya terjadi. Wal aslu fiha dan dalil tentang syirkah tentang operasi atau juga kongsi pada satu harta قوله صلى الله عليه وسلم perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu idza qanahu kharajat min kharajtu min bainihima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala in hadithu يقول الله تعالى الله mengatakan dalam sebuah hadis qudsi ana thalithu syarikain, saya adalah orang ketiga di antara dua orang yang berkongsi berkaitan, dua orang yang bekerja sama, alam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu di antara mereka yang berkongsi bekerja sama itu tidak mengkhianati, tidak mencintai, tidak menzalimi, tidak menganiaya orang yang lainnya. Fa idza khanahu, kalau nanti dia sudah berkhianat, kharajtu min bainihima, saya keluar dari antara mereka. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala meridai adanya syarikat. Jadi orang yang sudah bekerja sama Allah di dalam mereka, Allah bersama mereka dalam hati. Tumaknahu yunza'ul bar, Allah memberikan keberkahan. Jadi ketika salah seorang sudah menjalimi, sudah menganiaya atau nipu begitu, itu kan banyak ya, yang tidak jelas biasanya. Investasi bodong kalau kan dari kita kumpulin, ada yang harus 1 juta, ada yang harus 10 juta, bulan pertama dapat keuntungan, bulan kedua masih berkurang, bulan ketiga masih gadok, bulan keempat hilang yang naruh yang si apa namanya pengelolanya hilang investasi itu. Maka kata Allah dalam diskusi, silahkan berkongsi berkaitan, saya menjadi orang ketiga, dan orang ketiga yang belum berkongsi maksudnya adalah pihak yang memberikan keridhaan dan kepercayaan atas fungsi dan kerjasama tersebut. Malam yakun, selama tidak ada pengkhianatan. Tapi kalau sudah salah seorang berkhianat, kharajtu min bainihima, saya keluar dari keduanya. Nahu yanzi'ul barakah, yanzi'ul barakata, artinya yanzi'ul barakata, Allah menarik keberkahan min malihima, dari kedua harta orang. Wahyu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahih al isnad, diriwayatkan oleh Abu Dawud wal Hakim, jadi Imam Hakim wa qala, beliau mengatakan sahih al isnad. Thumma syirkatu anwa', kemudian syirkah kerjasama kongsi harta, anwa' hukum itu jenisnya ada banyak. Nadhkuru naw'aini, kita sebutkan dua jenis. Cuman memang dua jenis ini adalah dua jenis utama, yang jenis-jenis lain lahir dari dua jenis ini. Syirkatu anwa, syirkah itu banyak jenisnya. Nadhkuru naw'aini, kita sebutkan dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, syirkatul abdan. Syirkatul abdan itu kerjasama badan. Jadi badan dia dengan badan saya ada satu. Jadi badannya dia dengan badan saya satu. Apa yang dia kerjakan saya dapat, apa yang saya kerjakan dia juga dapat. Itu syirkatul abdan. Dan itu dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Makanya salah satu alasan yang dipakai oleh beberapa ulama pendukung adanya gonogini dan pemisahan itu kan dari syirkatul abdan. Dan syirkah abdan itu tidak diakui. Jadi memang dicari itu ya, dicari akal biar gimana gonogini itu secara tekstual, secara satu legal. Salah satu caranya syirkatul abdan. Dan itu yang itu syirkatul abdan itu bagus. Dan setahu saya batilnya menurut Syafi'i saja, tidak diambilkan oleh mereka. Syirkatul abdan yang pertama, wahiyya batilatun. Jadi syirkatul abdan itu tanya saya dengan Sabir Fitri bekerja sama di badan kita. Jadi badannya Sabir Fitri itu ada badan saya, ada badan Fitri. Jadi kalau Sabir Fitri ngerjain apa-apa, dapat keuntungan, saya juga dapat, walaupun saya tidur di rumah. Nanti kalau saya ngerjain apa-apa, Sabir Fitri juga dapat keuntungannya, walaupun Sabir Fitri gak terbatas. hukumnya batil teh berarti haram bangun. Kasyirkati alhamalaini seperti syirkah. Kerjasamanya atau fungsinya berkooperasinya atau bekerja sama bahasanya. Alhamalaini tukang bawa, tukang gotong. Kalau di prestasi namanya potong. Wasa'irul mutaharrifaini wasa'irul mutaharrifina liyakuna kapsahuma bainahuma. Bersyarikatnya, bekerja samanya dua tukang ambul. Wasa'irul mutaharrifaini dan seluruh orang yang punya profesi liyakuna kapsahuma untuk dijadikan dua penghasilan keduanya. Bainahuma untuk kedua itu kan gak adil, yang satu mau tidur yang satu kerja, tapi yang tidur dapat juga. Halo tuh suaranya, suaranya agak kurang jelas, jangan mungkin mati ya, mati dari besok gak bisa, jadi masih ini komputer benar gak ada masalah. Kasyirkatil hammalaini wasairil mutaharrifaini wasairil mutaharrifina liyakuna kasbahuma liyakuna kasbuhuma bainah sawa'un kana mutasawiyaini au mutafawitan, baik itu sama kerjanya au mutafawitan atau berbeda. Sawa'un ittafaqas sababu, baik itu sebabnya sama, kadalal di sebab yang mereka kerja itu sama. Kadalal seperti kadalal ini seperti dua pemilik jalan. Di sini kerja dua pemilik jalan. Karena itu arah itu si perisai nanti dapat duit juga dari apa. Ah itu syarikatil abdanya nggak boleh, karena yang kerja kaki. Dia boleh mendapatnya yang pertama ini yang arahnya, tapi dapatnya bukan hasil kerja sebagai halal, dia dapat hasil kerja sebagai penyampai pekerjaan atau siapa sih wasilah yang menghubungkan gara-gara gua kan luar pekerjaan gitu. Ini berapa wasilah normalnya di sini kalau yang arahnya berapa puluh persen, tapi bukan syirkatul abdan. Kalau syirkatul abdan kan ya begitu. Itu syarikatul abdan. Sawa'un ittafaqa sabab kadallalaini kadallalaini walhaffadaini, seperti dua orang pemilik jalan walhaffadaini dan juga dua tukang namanya tukang kayu. Jadi bekerja badan, kerjasamanya badan. Jadi dia yang kerja itu dia cuma dapat 50% buat teman yang sembuhkan. Kan gak adil. Au ikhtalafa atau berbeda sebab kerjaannya. Kalhiyati warifa seperti kalhiyat, kalhiyati seperti kalhiyat seperti tukang jahit warifa. Rofa itu pernah. Jadi kalau khayyat jahit, rofa itu pernah. Sama dua-duanya pernah baju juga. Wajh butlaniha dan dalil kenapa, argumen kenapa syirkatul abdan ini batal atau batil atau tidak sah dilarang oleh syariat wabarakatuh. Anna kulla wahidin minkuma mutanayyidun bi badanihi wa ma nafi'ihi, bahwasanya setiap salah seorang di antara mereka mutanayyid punya kesusahan sendiri di badan dengan badannya wa ma nafi'ihi dan manfaat yang dihasilkan. Banyak kasus di bawah itu di mata dia eksklusif untuk mendapatkan manfaatan yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Nah, itu buat dia sendiri yang bisa dibagi. Banyak kasus di bawah itu di mata dia sendiri yang terkhususkan untuk mendapatkan faedah dari pekerjaan dan badannya tersebut. Kama lau ishtaraka fi masyiatihima, sebagaimana seperti orang yang bekerja sama bersyirkah berkongsi dalam dua hewan ternak وهي متميزة، dan dua hewan ternaknya itu berkawan berkawan. Udah jelas bedanya, yang satu lejar barat dan yang satu betina, atau yang satu betinanya di sini yang satu betina di sini. Liyakun ad-darru wan naslu bainahuma agar ad-dar laban, dar itu laban, dar itu susu. Liyakun ad-darru wan naslu bainahuma agar nanti susu yang dihasilkan, keturunan yang dihasilkan kan bayinya rumah itu dibagi ke dua, kan enggak ya. Kambing ini enggak punya susu, kambing kan betul aja, gua kan betul lu yang dapat kan. Jadi keduanya berfungsi dalam benda dan satu hewan yang hewannya itu udah beda dua-duanya, maka itu skala jangan berfungsi, maka kita kerjasama ya. Jadi kambing susu lu gak bisa. Jadi tidak bisa, karena mustamayyiza itu keduanya sudah terbedakan, terbeda itu punya sifat yang khusus. Liyakuna ad-darru agar jadi itu susu, wan naslu keturunan bainahuma dibagi antara dua, kan gak boleh. وجوز شركة الأبدان عند اتحاد السمعة إلا اتحاد السمعة مالك رحمه الله تعالى. Jadi kita sebelum bahwa شركة الأبدان memang tidak dibolehkan masuk dalam abad lima belas yang lain, dan itu menjadi argumen beberapa ulama kontemporer terkait dengan domain. Jadi istri walaupun nggak ngapa-ngapain, cuma nanya kapan itu bisa melihat normal, kemudian belanja online, dia tetap dapat jatah kerja suami. Bukan sebagai istri, tapi sebagai konsuladan, surkatul abdan. Itu kan dalilnya, dono gini kan seperti surkatul abdan. Dan itu tidak diboleh, tapi boleh dalam mazhabnya. Cuman syaratin, wajawaza syirkatul abdan diboleh, membolehkan syirkatul abdan konsuladan kerjasama. Dan tidak itu hadis hati kalau kerjanya sama. Malikun itu nama Malik rahimahullah membolehkan adanya konsuladan kalau itu sama pekerjaan. Jadi dalal mutabar, kerja sama kerja, apa sipir kerjanya sama. Malikun rahimahullah wajah wazah Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah membolehkan syirkatul abdan mutlakon secara mutlak tanpa ada syarat sama kerjaannya atau tidak. Jadi semuanya itu kan lebih apa namanya, lebih karena beliau menang ini sebagai tamu dia memberikan kebenaran kepada saya atau pemerintah di kita dua-duanya bahkan. Ini pendapat yang disukai oleh kebanyakan orang-orang kontemporer berkaitan dengan hak kabur. Tapi susah sih ya, kalau orang nanya hak kabur begini kayak gak susah. Kita bilang kerja aja di masyarakat ya susah, bahkan di pengadilan pun juga. Kita bilang ada juga susah, susahnya dalam arti apa sih istilahnya, kepemilikan atau dasar ta'abudinya susah. Wa daliluna alaihima, dan dalil kita terhadap Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik yang membolehkan syirik itu, dan masallamna minal imtina'i fil istiyadi wal ihtisab, kita tidak menerima minal imtina'i daripada intinya larangan keduanya intis dia juga berbuka. Jadi memang dalam Malik dan juga Imam Malik, mereka itu melarang syirkatul abdan dalam istiad berhubung wal ihtisab dan juga ihtisab itu kayu tanah. Jadi di sini saya belum cek ya teksnya Malik Malik dan juga Imam Malik, tapi memang disebutkan seperti ini bahwa ente gimana sih bahasa kita ini gitu, ente gimana sih syirkatul abdan boleh tapi orang berburu dua orang malah gak boleh, maksudnya berburu dua orang kalau kebanyakan hasil yang diburu siapapun dapat berapa kecuali dari dua banyak yang satu dapat 10 kali yang satu dapat 10 rusa yang satu cuma dapat satu apa yang dapat dua apakah terbagi dengan teman ente nggak boleh gitu. Jadi kalau dia hanya itu gimana sih ente boleh mencurigakan tuhan tapi istiak nggak boleh. Nah, dalam nyawu minal intim kita tidak terima dari Imam Malik dan juga kita minal intim yang mana mereka itu melarang terjadinya syirkatul abdan fil istiyak wal ihtibar. Orang bisa ngumpulin kayu bakar sampai satu kuintal yang lain cuma ngaku orang di makan tapi jatuhnya sangat semua tapi yang terbilang nggak boleh tapi di sini syirkatul abdan jadi daliluhum daliluhum alaihim bina dalilnya mereka itu jadi dalil terhadap mereka juga gitu bahasa dengan itu jadi saya kitabnya di depan nih baca soalnya misalnya di sini kita kalau baca begini agak kedengeran tuh itu makin CPU dan kedengeran itu jenis yang pertama jenis syirkah yang pertama syirkah Tuhan dan yang dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada. Sedangkan dalam mazhab Abu Sa'id Al-Umar Rasulullah syirkatul abdan dibolehkan. Syaratnya kata Imam Malik, syaratnya kedua orang yang bekerja sama dalam badan mereka dia harus kerjaannya sama. Artinya kalau satu orang itu punya dua kerjaan yang berbeda, gitu, maka pekerjaan dia yang katakanlah ada orang yang suka menjahit, lalu itu supir. Jadi fungsi jahitannya itu bersama tukang jahit. Ini versi Imam Malik biasanya. Maka apa yang dia jahit hasilnya jadi semua. Tapi kerjaan dia nyupir enggak. Karena syaratnya harus satu. Jadi kerjaan dia sebagai nyupir itu dihasilkan dua biasanya aja. Karena syaratnya harus satu. Kata menarik. Jadi pendapat ini masih dipertimbangkan kalau kita melihat konteks dunia kan dan ini dibutuhkan pendapat-pendapat yang gila-gila ini dah yang penting kita punya rujukan. An-naw'u tsani jenis syirkah yang kedua syirkatul ainan syirkatul ainan yaitu kerjasama ainan apa yang sepertinya luar biasa ainan itu kan seperti ainan sahab dinamakan ainan ainan sahab. Ya, anan itu kan anan kain, jadi kelihatan zahir gitu. Jelas ukurannya maksudnya begitu. Biasanya punya tanah setiap 1 meter, Taiwan punya tanah 100 meter, Taiwan punya tanah 200 meter. Kita sampingan, jadi Taiwan kita diberi perkataan aja di tanah kita. Kan gitu, bagian saya 1/3, Taiwan 2/3, karena Taiwan kan tanahnya 200 meter. Itu kan anan jelas nanti hasilnya pembahasan sebulan katakan kita ya tapi nanti satu jam tiga buat saya dua tiga buat saya nanti ada kerugian maintenance misalnya listrik dan seterusnya ya bagi juga biasanya jadi kegiatan itu kan anan lihat anan sahab itu ya lahir sah yang kelihatan dari langit kan jelas banget itu disebut anan atau ainan syirkat ainan wahia sahihatun dan inilah syirkah yang benar dari hadis sabit karena ada hadis yang sebelumnya itu tentang hadis kursi wal ijma'u mun'akidun dan ijma' mun'akidun terjadi di ala sihatiha terhadap kesahihat keabsahan syirkat al-inat wahia ma'khudatun min inani dabbati dan dia itu diambil daripada inani dabbah inat inani dabah ini kendali pelana inani dabah itu kan pelana kambing pelana kuda pelana sapi itu kan jelas yang kiri ukurannya sekian yang kanan ukurannya sekian karena kalau beda ukuran kambingnya jalannya miring jadi biar jalannya lurus harus anan anannya itu harus adil gitu disebut inan itu listiwa isyarikaini fi wilayatul fasl list kenapa dikatakan anani dabah artinya dan anani dabah itu pelana yang kendali itu peristiwa Isyarikain, karena kedua pelaku kongsi kerjasama itu punya peristiwa di wilayah, sama-sama punya wilayah. Jadi yang kanan wilayahnya segini, yang kiri wilayahnya segini kan sama. So, kalau berat sebelah itu nanti jadi miring. Di wilayah Tilfaksi, di wilayah Tilfaksi mereka punya hak yang sama, punya wilayah yang sama dalam masalah fasakh wa tasarrufi wa istihqaqi ribh, dan untuk mendapatkan ribh keuntungan ala qadri mal, sesuai dengan kadar mal pada harta yang mereka punya. Kastiwa istorofai aina, sama seperti istiwa seimbangnya tarofil aina, yaitu dua ujung aina, ujung kanan dan kiri. Dengan itu dikatakan kenapa syirik. Jadi aina bisa jadi aina musahab, aina bisa juga aina dina'anid gabah. Tumma lisihatiha, kemudian syarat sahnya, syurut, kemudian sahnya syirkat itu adanya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ahaduhuma, yang pertama, kan kalau di tadi teksnya itu ada lima. Yang pertama, ayyakuna ala nazim minal darahimi wan dananiri, yaitu terjadi, ayat itu haruslah menyangkut terjadi pada nak. Nabun itu nak, mata yang ada. Minat darahim wa janadir, daripada yang jahat atau yang jahat. Wal ijma, nanti kita baca tulisan. Wal ijma umun atiyun ala sihatihatid darahim wa janadir. Ijma terjadi. Artinya ada ijma, kesepakatan bolehnya syirkah, bolehnya kongsi pada dinar dan jahat. Naam. Jawaziha alal maksusyati wa jahat. Betul, kalau dalam selain dinar dan dirham, al maksusyah, al maksusyati ya duit yang tidak ada bagian. Emas dan peraknya itu tidak full. Maksudnya, ya kayak kita cetakannya bukan cetakan dirham, bukan dinar, tapi sudah diganti dengan kuningan, sudah diganti dengan maksusyah. Maksusyah itu kan dicetak. Apakah boleh? Wajahani ada dua pendapat. Sahahuma fi ziyadatu rawdati, yang paling sahih dalam ziyadatu rawdah itu dalam rawdatu talibin, maksudnya al-jawaz itu boleh juga walaupun bukan dinar dan dinar. Tapi kalau dinar dan dinar sahih. Tapi kalau bukan dinar dan dinar boleh ya? Boleh. Wasani la kalfira, dan yang kedua tidak boleh kalfira, sama seperti al-sira. Al-sira itu mudharabah, lampu dan menjawab. Tumma hadza la yahtassu bid darahim wa dananir, ini tidak hanya khusus, tidak hanya dikhususkan untuk dirham dan dinar saja, bal yajuzu aqdu syarikati ala mithliyyin, akan tetapi boleh juga syarikat atau syirkah kerjasama ala mithliyyin. Mithliyyin itu adalah barang atau jenis yang jual belinya dengan ditimbang atau ditakar. Ya, buah-buahan, beras, gitu. Jadi yang jual belinya pakai ditakar. Mislim. Ya. Mislimku mahasarahu kailun wajmu. Walladhiya la yahsuru kailu walawajkal mutakawin. Jadi, al-mislim itu situasi yang kalau mau jual belinya pakai ditimbang atau ditakar. Kalau yang tidak ditimbang, tidak dikatakan, namanya takawin. Kata yang tak dikenal itu boleh juga, walaupun bukan benar, bukan benar. Boleh orang bekerja sama dalam mitin. Harta itu, mitin. Fatasifu fil qamhi wa sya'iri wa nahmi. Maka boleh untuk qamhi, sya'ir. Qamhi itu artinya gandum, sya'ir gelai. Dan nahmi juga ada sejenisnya. Di anna al-mitliyya, karena al-mitliyya itu dagangan yang dilintaskan atau ditimbang tidak kalau berjenisih, kalau dia bercampur dengan sesama jenisnya tidak jenis maka hilang perbedaan. Nah, itu syarat syukat itu. Jadi dia harus sesuatu yang bisa dicampur dan kalau dicampur dan nggak ada bedanya lagi. Makanya kalau dia punya pembeda dia tidak bisa syukat. Ini yang mensyirikkan tuh. Lu punya tanah, gue punya tanah, ayo. Lu punya tanah, gue punya rukun. Ya enggak. Kecuali lu bangunin dulu deh, rukun itu besar. Nah, gitu. Jadi kita jadi syaratnya itu syirkah itu harus mukhtalaf, harus bercampur, yang bercampur itu menghilangkan pembedanya. Fa'ashbah naqdain, maka seperti nak. Nah, jadi syarat nakad, syarat uang. Kenapa boleh uang itu? Karena biar hilang itu pembedanya. Ada hal-hal yang kalau dicampur hilang pembedanya juga sah juga. Walihada la tajuzu syarikatu fil mutaqawwimat. Maka ini tidak boleh syirkah untuk sesuatu yang mutaqawwimat. Mutaqawwimat itu tidak ditimbang, tidak ditakar. Bi'adami tasawwuril khaliqina. Bi'adami tasawwuril khaliqu. Bi'adami tasawwuril khaliqina. Karena sulit untuk membayangkan campuran itu menghilangkan perbedaan. Karena kalau tetap dicampur, ya mereka masih tetap punya tanda khusus sendiri, punya pembedaan sendiri. Jadi yang maksudnya syirka itu harus sesuatu yang kalau dicampur sudah hilang kekhususan. Jadi nggak beda lagi jadi satu misalnya. Al-mutaqawwim kebanyakan itu ya berarti kalau ada mutaqawwim bisa. Karena di ilahnya kan yang ada nih kesungguhan dan hal kinasi misalnya. Walihat dan karena ini lau talifa ahadun mutaqawwimain kalau salah satu harta rusak, tapi harta itu mutaqawwim yang bisa dibedakan, au ba'dhihi atau rusak atau sebahagiannya, bukan cuma satu sebahagiannya saja, ulifa itu kan bisa diketahui. Fantana ati syirka, maka ya udah, itu barang lu yang rusak, bukan barang kan gitu jadinya. Fantana ati syirka itu didalika, maka syirkanya terlalu. Kenapa? Karena dua barang itu nanti bisa dibedakan. Wa illa, tapi kalau tidak, la akhadha ahadu syarikaini, kalau tetap dipaksakan, kalaupun dia tidak usah dipaksakan, la akhadha ahadu syarikaini, pastilah salah satu orang yang itu akan mengambil mali akhor dari satu orang lain bila hakim tanpa hak. Lau sahahna syarikat itu mutaqawwim kalau kita sah. Kalau kita sahkan syarikat tentu kerjasama itu mutaqawwim dalam barang yang mutaqawwim yang tidak ditimbang dan tidak ditakar. Tidak ditimbang, tidak ditakar. Kan ini ada kesusahan seperti tadi. Intinya istilah itu harusnya sesuatu yang kalau dicampur hilang pembedaan. Allah Ta'ala alam tolong dalam berbesok. Dalam berbesok. Dan yang ketiga mudah-mudahan lancar kita diberi kelebihan waktu dan diberikan serta kemudahan untuk bisa mengkaji dengan lancar banyak urusan yang memang mengkoreksi sekali lagi dari para banyak pertanyaan yang belum dijawab ini. Terima kasih.